بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat. Dan juga apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Ghalib Al-Amali Al-Amali yakni ma'rufi Abu Ja'far At-Tabari. Waja'ala ba'dakum li ba'din fitnah yaqulu ta'ala dzikruh imtahanna ayyuhan nas ba'dakum bi ba'din. Kami Allah sungguh akan menguji kalian wahai semua manusia dengan sebagian kalian menjadi ujian terhadap sebagian yang lainnya. Istri ujian bagi suaminya, suami ujian bagi istrinya, anak ujian bagi orang tua, orang tua ujian bagi anaknya, demikian selanjutnya. Bahkan ikhwah wa ikhwah, ustaz wa ustaz, asyik wa asyik, semuanya ujian satu sama lainnya. Demikian memang sunatullah. Ja'ana hada nabiyan wa khasasnahu birisalah. Allah jadikan sebagian manusia itu sebagai nabinya, diberi kekhususan mengemban risalahnya Allah, yang lainnya harus mengikuti. Dan ini ujian. Ada memang gampang orang itu diberi tabiat merendah, ngalah, ikut, mudah mengikuti orang lain. Tapi kadang orang itu ada yang diberi keegoan yang tinggi, gengsi yang tinggi untuk mengikuti orang lain, lebih-lebih status kehidupan sosialnya di bawahnya berat. Siapa dai-nya? Dokter atau bukan? Pondokan. Saja tidak. Sekarang zamannya para ustadz itu harus dokter. Minimalnya MA, MAC. Ini apa? Tidak punya. Sudah itu zaman dulu, ustaz tidak punya gelar, sekarang doktor. Paling rendah, LC itu sudah kelas kampung. MA. Nah ini kadang seperti itu, manusia itu. Nah, ini nabinya yang sunnah fil aswa. Bekerjaannya di pasar. Barakallahu fiik. Kemudian wa hadza malikan wa khassasna bidunya. Yang ini Allah jadikan raja, mempunyai kekhususan, punya dunia yang banyak. Wa hadza faqiran. Sedang yang ini rakyat jelata, fakir lagi. Diuji iri atau enggak, sabar atau enggak, tetap syukur dengan kefakirannya atau kufur dengan nikmat-nikmat yang ada gara-gara melihat ke atas kepada apa yang dimiliki rajanya. Ujian yang seperti ini. Wa haramnahu dunya, dia enggak punya dunia sudah, sehingga susah kok sejak lahir sampai mau mati masih seperti ini keadaannya. Keluh kesah, gak sabar dengan itu. Semua itu Allah jadikan linahtabira al-faqira bisabrihi ala maharrama mima'tayhi al-ghani. Allah menguji ini, kata Allah Ta'ala, kami menguji orang fakir itu dengan kesabarannya atas apa yang Allah haramkan kepada dirinya dari apa-apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang kaya. Wal maliku bisabrihi ala ma'ataihi rusul minal karamah. Sedangkan raja bersabar. Dia tidak punya ilmu karamah yang Allah berikan kepada para rasul. Apakah dengan itu dia dengan kekuasaannya dan kelebihannya tetap menundukkan diri kepada rasul yang Allah berikan ilmu dan karamah? Wa kaifa radiyakulu insan minhum bima'ta. Dan diuji dengan berbagai perbedaan tadi, apakah manusia itu bisa ridho terhadap apa yang Allah berikan padanya? Wakusimalahu, dan Allah bagikan padanya. Atau dia protes, atau dia tidak bersyukur, atau dia berkeluh kesah. Barakallahu fikum. Wata'atu rabbah ma'a maharrama bima a'ta ghairah. Dan dia tetap mentaati Allah dalam keadaan dia tidak mendapatkan apa yang Allah berikan kepada saudaranya. Atau dia menjadi orang, kalau saya diberi kekayaan seperti bulan, pasti saya ibadah. Salah sendiri saya diberi seperti ini. Barakallahu fiku.